Lukas bab 14. Esetong are sabat, isameos kabengkona setong pamimpinna orang Farisi, adeer ejedia. Ejedia, rengoreng pada ngabesaki isa kaleben kuongku. Pas bada orang sake nyantir ka isa, soko tananga rebere. Isa laju mareksanih karu guru agama bereng orang Farisi sebede ejedia. Menorot hokoma agamana sengkok benbekna, oleh apanja? Orang maberes orang sake yare sabat? Ruguru agama, bendeng orang Farisi jeriah pada neng eneng. Isa lacu atikani orang si sake kele, pas epa beres, sarta pas epa kon mole. Salana jeriah, isa adebu kereng orang si bede eje dia. Saumpamana yang trana bekna bede se andi anak otabe sape se labu kasomor yare sabat? Apa orang jeriah tak tulia maung ke anakna? Otabe sape ne jeriah, yare jeriah kia? Tapi reng-reng jeriah tadek setengah senyauti debuna isa jeriah. Isa ngolati, bede moi tamoi sepade nyareh kenangan sepaling nyaman. Jadi isa lacuh nyareta aki perumpamaan ria kareng-reng jeriah. Mon bakna kaun jengan kapangantan. Cuk toju e kenangan sepaling tengkih. Sapa tau bede orang lain. Syarajaan dari bakna ion jengkia. Sampai sendik bengkoh. Sengonceng bakna ben orang lain jeriah. Tapaksa entar kabekna, laju ngocak, tak langkong, korse panekah kendeng netamoy kak disa. Tantona bekna rasa todus, tapaksa tojuk ekenengan seedi budi. Teti, mon bekna entar kaunjengan, pele kenengan sepaleng budi. Me oleh sandik bengko entar kabekna, ben ngocak kandaria. Taretan, ngereng alengki ekalengkian seasayan. Kalau bencara sekanta jeria, bekna yarge yadek namoy tamoy laina. Sabab orang sema tengki abekna, bekal eka bebe akia, tapi semaran deh bekal epa tengki. Isa lacu ada buka seandi bengko. Mon bekna ngonceng orang ya cekengakan yang siang, otabe le malam, bekna cek ngonceng kancah, otabe taretana, otabe le belena, otabe tetangga na seki soki. Sabab teki bekna bekal ion cengekia bi reng orang jeria. Teti bekna narema belesan, teti mon bekna aja ngonceng. Onceng orang yang miskin, orang yang seina, orang yang seempon, ben sebuta. Bekna bakal berkatena, sabab reng orang jeria tak kira bisa males kabecekna bekna gelek. Kabecekna bekna jeria, bakal ebele sebi Allah ebek toreng orang yang sebecek, epaudik pole dari matena. Ebek to salah setong dari orang yang singakan areng bareng eja dia, ngeding debuna isa buruh, laju ngocak. Pocur ongku orang yang senada sareng bi Gusti Allah. Menabi Allah Rabu Minangkarato. Tapi, isa adebu ke orang jaria. Esetong bekto beda orang sema beda pesta raja, ben seyonceng benyak. Ebekto lah napak bekto na amolak na pesta jaria. Orang jaria nyoro abdina entar kareng orang seyonceng, esorong ngocak kandaria. Ngiring ya terilengki, sadajana ampon rantah. Tapi reng orang jaria kepi, gen setong minta sapora. Sesetong ngocak kapti gele, kau lagi burung ngobengi tanah. Semangken ki entara nengale tanah genika, nyokona sapora saos. Selain ngocak, kaula ki buru mele sape lema pasang. Ki ngodia pe sape genika, nyokona sapora saos. Selain ngocak, kaula ki buru apa ngantan, jadi kaula tak kengin dateng. Abdi jeria mole, nyareta aki jeria kepi ka lorana. Lorana cek pegel, laju ngocak ka abdi jeria. Kasak tulian entar karong lorong, ben longlongan ekota. Kibada enak reng orang semiskin, orang seena, orang sebuta, ben orang seempon. Tak elasa apa abite, abdi najeria ngocak. Debuna panjenengan ampone lampa aki sataja. Namong ki benyak kenangan seta aise. Teti loran najeria ngocak. Kasa entar karong lorong eluar kota. Paksa reng orang soro dateng, me oleh tang bengko posa. Kae ngae ye, tadak setonga dari moi tamoy seyonceng roa. Sebekal tawa. Rasana nyamana kakanan etang pestaria. Enalekah setongare, benya orang si ajalan abereng ben isa. Isa atole, lacu adebu kereng orang jaria. Mon orang norok sengko, tapi kata resnakna ka ebuna. Ben epakna, kabinina, na anakna, tantaretana, lamala ka abakna tibi, arajaan dari kata resnakna ka sengko. Orang jaria tak pantas ditang moret. Orang seta endok mekol salibe, ben norok sengko, tak bisa detitang moret. Mon yang teranebakna bade semata ke menara. Tantona tojuk geluh. Ngetong berempat beragete. Sopaja tau apa pesannya cokop otak benje. Kaangkui memari menara jeria. sabab mon menara jeria tak bisa apa mare. Mangkana dasara lai pasang. Tantona bak napase kalak gelak, bi orang senengale lelakon jeria. Orang tanto ngocak kandaria. Orang ria matek menara, tapi tak bisa memare. Mon beda rato seandit tentara 10.000 orang, aperanga ben rato lain seandit tentara 20.000. Tantona rato jeria tojuk geluh, kaangkui apeker, apa abakna cukup kuat, ala abana mohosona jeria. Mon la tau ce abakna tak kuat, tanto ebek to mohosona gik jauh, rato jeria lacu ngerem otosan, kaangkui mentah sopajau aperang jeria, tak terus lagi. Dibudina isa adebu. Beriak ya bakna, tadak setongak yang terana bakna, sebisa tetitang moret, mon tak ngurbanaki sekabiana. Bu jeria bagus, tapi mon la taber, beremas ya Pak Acena boleh. Tadak guna na boleh, kangkui tegel, otabana kangkui butok. Tetipa saya buang. Mon andik kopeng, eding aki.